إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang besar, memberikan kepada kita taufik, hidayah, sehingga kita tetap berkeinginan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap terus berada di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah, seperti yang disebutkan di awal muhadarah ini bahwa tema yang akan kita bahas adalah tentang jaringan Islam Nusantara dan Syiah dan hubungan di antara keduanya yang di masa-masa kita sekarang ini begitu menggeliat gerakan mereka dan betul-betul itu menjadi pembicaraan yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Gagasan Islam Nusantara yang beberapa bulan yang lalu mulai menyebar dengan begitu kuat karena dipropagandakan melalui berbagai media sehingga umat Islam di masa ini bertanya-tanya tentang apa sesungguhnya Islam Nusantara itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelumnya kita perlu mengingatkan diri kita masing-masing bahwa menjadi kewajiban kita semua untuk mengetahui kebenaran, kemudian membela kebenaran, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk mengetahui yang salah, untuk menjauhi yang salah, dan memperingatkan umat dari yang salah. Ini merupakan syariat kita yang asasi, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, merupakan sifat kaum mukminin yang Allah Azza wa Jal puji kaum mukminin dengan sifat tersebut, merupakan sifat kaum mukminin yang dengannya kaum mukminin mendapat predikat khairul ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ada di tengah umat, maka umat ini tetap akan dalam keadaan baik. Dan ketika amar ma'ruf ini tercabut dari umat ini, sehingga masing-masing sibuk dengan kepentingan pribadi, tidak peduli dengan apa yang terjadi, maka saat itulah akan datang kehancuran yang menimpa umat ini. Dan ketika itulah yang baik dan yang buruk semuanya akan menerima hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din rahimakumullah, maka dari itu kita tetap senantiasa menyadari hakikat tersebut, kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kalau begitu akan senantiasa ada perseteruan antara yang benar dan yang salah. Akan terus ada perseteruan antara yang benar dan yang salah, antara pembawa kebenaran dan pembawa kebatilan. Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli aduwwin likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi, untuk tiap-tiap nabi musuh dari kalangan syayatin yang berasal dari manusia maupun dari jin. Dalam ayat yang lain, aduan minal mujrimin, musuh dari orang-orang yang jahat. Jadi memang begitulah sunnatullah. Sejak Nabi diutus, lalu Nabi mendapatkan berbagai tantangan dan rintangan karena sebagai pembawa kebenaran, maka pengikut para nabi yang ikut membawa bendera kebenaran juga akan memperoleh tantangan dan rintangan sesuai iman yang mereka miliki dan perjuangan yang mereka lakukan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah sebabnya kenapa terus dari hari ke hari akan ada saja warna-warni kebatilan. Dari waktu ke waktu akan terus ada silih berganti beragam kebatilan. Karena setiap kebatilan satu sirna, muncul yang lain. Ketika sirna lagi, muncul lagi yang lain dengan warna yang berbeda, dengan ragam dan corak yang berbeda. Walaupun hakikatnya sama, mungkin berbeda baju, berbeda cara, tapi umumnya hakikat kebatilan dulu dan sekarang sama saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya keadaan tersebut menjadi peluang bagi orang-orang untuk melakukan perjuangan membela agama Allah Azza wa Jalla. Merupakan peluang untuk meraih pahala, untuk membela yang benar. Merupakan peluang untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dengan ia memperingatkan umat dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Di masa kita ini, umat Islam teruji dengan berbagai ujian. Ujian syubhat maupun ujian syahwat. Ujian syahwat sudah begitu deras. Ujian syahwat dengan berbagai teknologi yang ada, dengan berbagai fasilitas yang ada, umat Islam betul-betul teruji. Karena dengan mudahnya umat Islam akan mendapatkan berbagai godaan-godaan syahwat. Bahkan tidak perlu seorang mencari, kenyataannya mereka bahkan didatangi oleh fasilitas-fasilitas tersebut. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal dan tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jal akan sangat mudah terseret kepada ujian-ujian syahwat. Ini saja sudah begitu berat. Lebih lagi dengan ujian syubhat. Ujian syubhat di masa ini juga begitu kuat. Lagi-lagi melalui teknologi yang dibuat manusia ini. Ternyata di satu sisi membawa kebaikan, tapi di sisi yang lain menjadi alat untuk menyebarkan kebatilan. Sehingga begitu mudah kebatilan tersebar, diakses, dibaca, didengar. Akhirnya begitu banyak pula yang terpengaruh. Oleh karena itu, kita selaku muslimin, lebih-lebih Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kemampuan. Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita peluang. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama ini, dari mulai belajarnya, kemudian mengamalkannya, kemudian membelanya. Kita pun harus menghadapi berbagai ujian itu dengan berbagai cara. Lindungi diri kita, keluarga kita, dan umat dengan berbagai cara. Agar kita dapat melawan arus yang kuat dalam penyebaran kebatilan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara ujian-ujian syubhat, dalam hal ini syubhat dalam pemikiran dan keyakinan yang begitu kuat disebarkan di masa ini, adalah gagasan Islam Nusantara ini. Islam Nusantara, wa ma adraka ma Islam Nusantara. Ya, apa yang kalian tahu tentang Islam Nusantara ini? Nah, orang pun bertanya-tanya, kita pun bertanya-tanya, apa sebetulnya dan apa maunya? Mereka pun, dari para pengusung gagasan Islam Nusantara ini pun, akhirnya menjelaskan apa yang mereka maksudkan. Namun sebelum kita melihat apa kesimpulan dari penjelasan-penjelasan mereka, secara garis besar untuk kita ketahui apa dan siapa dan bagaimana, cukup dengan mengacu kepada salah satu hikmah, kata hikmah, yaitu yang tersebar dan dibenarkan oleh para ulama, kata-kata min simarihim ta'rifunahum, min simarihim ta'rifunahum, dari simarihim, buah-buah mereka, ta'rifunahum, kalian akan tahu siapa mereka. Ya, ini diriwayatkan merupakan ucapan Nabi Isa. Ala kulli hal, entah benar atau salah penisbatannya kepada Nabi Isa, tapi para ulama membenarkan kandungan makna ini. Sering kita dengar Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hal itu. Ulama yang lain juga kadang Syekh Rabi menyebutkan hal itu. Dan ini sehingga menjadi kaidah penting dalam banyak hal. Kadangkala kita bingung menilai sesuatu karena syubhatnya yang kuat. Ini sebetulnya benar apa salah? Ini sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Maka lihat saja apa hasilnya, apa buahnya, bagaimana kiprahnya. Min thimarihim ta'rifunahum. Dari buah mereka kalian akan tahu siapa itu mereka. Ya. Mungkin sekarang dengan mudah saja kita menilai buah mereka ini sudah bermunculan. Ya. Entah sudah musim buah atau belum di kalangan mereka, tapi sudah mulai keluar buahnya sedikit banyak. Lihat saja ucapan-ucapan para tokoh yang mengusung gagasan Islam Nusantara ini. Kita telah dengar beberapa ucapan-ucapan yang muncul dari mereka. Barangkali sebagai contoh saja, ucapan yang umumnya kita telah mendengar atau membaca tulisannya dari seorang yang begitu getol mengusung gagasan Islam Nusantara ini, yaitu Said Agil Siraj misalnya. Selanjutnya bisa disebut dengan SAS, disingkat ya, Said Agil Siraj. Nah, ucapan-ucapan yang begitu nyeleneh, ucapan-ucapan yang sangat mengusik kalbu kaum muslimin. Misalnya dia mengatakan tentang memelihara jenggot, ya, bahwa semakin panjang jenggot seseorang berarti dia semakin bodoh. Ini salah satu contoh. Banyak lagi yang lain dari ucapan dia yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari ucapan-ucapan seperti itu, dan kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya. Nah, ini salah satu buah daripada gagasan Islam Nusantara itu. Belum lagi nanti bab-bab yang lain. Tokoh-tokoh yang lain misalnya Ulil Absar yang mengatakan bahwa di antara ciri Islam Nusantara dia akan lembut terhadap orang Syiah. Nah, ini simarihim, ini buahnya. Ini buahnya. Ya. Begitu pula, dan Syiah nanti mungkin ada sedikit pembahasan tentang itu, tapi secara umum kita telah tahu bahwa Syiah merupakan aliran yang sangat sesat, bahkan kufur. Sehingga bagaimana dikatakan di antara ciri Islam Nusantara adalah lembut dengan mereka, ini jelas batil. Dalam arti ini merupakan prinsip yang batil. Demikian pula di antara buah daripada Islam Nusantara ini, bahwa seseorang tidak dibenarkan mengklaim hanya agama sendiri yang benar. Ini adalah pluralisme dan toleransi yang tidak dibenarkan oleh Islam. Menganggap semua agama benar, atau tidak boleh mengklaim hanya Islam yang benar. ini buah yang lain yang berbahaya. Nah, ini baru sekian buah yang kita contohkan, dan masih banyak lagi yang lain. Entah nanti berikutnya, ini baru berapa bulan ini gagasan ini dimunculkan dan dicuatkan, sudah berbuah dengan buah-buah yang na'udzubillah min dzalik sangat bertentangan dengan Islam. Nah, kembali kepada kata hikmah tadi, min thimarihim ta'rifunahum, dari buah mereka, hasil mereka, sudah kalian tahu siapa mereka. Ya, cukup seperti itu. Bagi kaum muslimin yang ingin tahu, itu sudah menjadi gambaran yang cukup untuk tahu siapa mereka. Selanjutnya mau menerima atau tidak, menerima silahkan tanggung risikonya di hadapan Allah Azza wa Jal. Tidak menerima itu memang kewajibannya, karena ini sesuatu yang batil, yang wajib kita berlepas diri darinya, dan kita pun menjauhkan diri dan keluarga serta umat dari bahaya-bahaya dan ancaman gagasan Islam Nusantara ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, dari beberapa tulisan yang ditulis terkait dengan tema Islam Nusantara ini, dari tulisan-tulisan mereka sendiri yang mereka ingin mempromosikan dan menawarkan gagasan ini kepada umat, mereka telah menulis di berbagai media, di antaranya bahkan mereka telah membuat situs resmi Islam Nusantara yang sudah yakni aktif di dunia maya pada tahun ini atau sebelumnya, ya tahun ini bulan apa begitu didaftarkan, alhasil sekarang aktif situs tersebut dan memuat tulisan-tulisan yang menggambarkan tentang apa itu Islam Nusantara. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara hal yang dicermati pada gagasan Islam Nusantara ini, bahwa mereka maukan dari gagasan Islam Nusantara ini adalah agar tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang ada di bumi Nusantara ini tetap dilanggengkan. Islam tetap diterima, tapi jangan dipertentangkan. Nah, sehingga bagaimana caranya? Caranya bukan mengislamkan Nusantara, bukan menjadikan Nusantara ini sebagai Muslimin Islam, bukan mengislamkan Nusantara, tapi melakukan islamisasi terhadap budaya Nusantara. Budaya-budaya itu tetap ada, tapi dibikin islami. Ya, budaya-budaya tetap ada, tapi dibikin islami. Walaupun itu budaya warisan Buddha Hindu, karena itu memang ada sejak dulu, jangan dihilangkan, dirubah saja, dipoles saja, ya, dijadikan supaya islami. Itu maunya mereka seperti itu. Bukan, kata mereka, jadi bukan arabisasi. Ya. Ketika mengambil ajaran Rasulullah semuanya secara utuh, itu dianggap ada unsur arabisasi. Karena tidak menghilangkan budaya-budaya Arab menurut mereka. Nah, islamisasi bukan arabisasi. Jadi bagaimana Islam di Indonesia ini tetap membawa corak tersendiri. Kata mereka bahwa seperti SAS itu sendiri mengatakan, bahwa Islam Nusantara ini bukan madhab, tapi ini tipologi, yakni semacam watak, atau bisa kita katakan metode mengamalkan Islam. Bagaimana caranya mengamalkan Islam? Ya, ambil nilai-nilai universalnya menurut mereka, ajaran yang sifatnya umum, tapi prakteknya terserah kita bagaimana menjalankannya. Ya. Jadi Islam nggak usah masuk di dalam ranah teknis pelaksanaan. Intinya saja apa? Sudah, kami yang mau melaksanakan dengan cara kami, budaya kami. Nah, maunya begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, cara seperti itu tentunya akan apa, menjadikan masing-masing orang akhirnya menafsirkan sendiri-sendiri mana yang sifatnya teknis kita boleh mengotak-atik sesuai dengan kemauan kita. Ya, ini ranah budaya, nggak terkait dengan ibadah yang murni, nggak terkait dengan akidah, sehingga ini biarlah berjalan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menampakkan seperti penampilan Islam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga di antara wujudnya juga seperti yang mungkin telah banyak didengar, membaca Quran dengan langgam Jawa. Jadi baca surat Al-Hujurat misalnya, tapi seperti mau copat. Ya. Nah, ini contohnya. Dianggap cara baca Quran itu urusan teknis. Terserah kalian bagaimana cara bacanya. Ya. Yang penting yang dibaca Quran. Nah, kalau di Jawa kebetulan tadi seperti mau copat. Nanti di Amerika enggak tahu baca Qurannya kayak apa itu. Kalau apa, Islam Amerika, bukan Islam Nusantara. Nanti kalau di Afrika mau bagaimana lagi, enggak tahu itu. Ya. Baca Qurannya mau kayak apa? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini dinilai oleh mereka, ini ranah budaya, terserah, teknis saja ini. Boleh melakukan seperti itu. Nah, ini kan seperti yang tadi saya katakan, akhirnya orang menilai semau mereka mana yang dianggap ini masih budaya. Sehingga boleh orang melakukan semaunya. Padahal yang seperti ini, termasuk dalam kasus ini, membaca Quran dengan langgam Jawa, ulama telah mengatakan dalam kitab-kitab mereka dengan pembahasan bid'ahul qurra, bid'ahnya para pembaca Quran. Disebutkan oleh ulama berbagai macam bid'ah yang terkait dengan membaca Quran. Di antaranya adalah membaca Quran dengan lahan-lahan ajam. Ya, dengan lahan-lahan ajam. Ajam yakni non-Arab. Mengikuti lahan atau cara baca yang bukan dari Arab. Allah Azza wa Jal telah menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Ya. Dan Nabi SAW telah mengajari cara baca dengan bacaan yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, sehingga di sana ada hukum-hukum dan tata cara baca. Dan begitulah kaum muslimin berjalan dari waktu ke waktu. Bagi orang yang mempelajari ilmu qiraah tentu akan mengetahui hal tersebut. Nah, ulama memperingatkan dari tata cara baca mengikuti cara baca ajam atau nyanyian-nyanyian. Dan yang lebih parah lagi juga, sebagiannya bahkan kita ketahui mulai membaca Quran dengan model menyanyikan suatu nyanyian. Ya, bahkan ada yang memimpin, kemudian menirukan, dan persis dengan seorang sedang menyanyi nadanya itu. Nah, ini juga termasuk min simarihim, buah dari Islam Nusantara. Dan ini satu contoh yang kita sebutkan bahwa bab budaya tadi akhirnya orang menafsirkan semaunya. Ikhwan fillah rahimakumullah, bila kita coba melihat beberapa tulisan mereka dan komentar mereka, seperti yang dikatakan SAS tadi, Islam Indonesia itu bukan Islam Arab. Tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai surban. Tidak. Islam Indonesia adalah Islam yang khas Indonesia. Ya. Jadi, ahibbati fillah rahimakumullah, ini dikatakan seperti itu, baru nyebut apa? Gamis dan surban. Di lain tulisan sudah ditambah jenggot. Ini juga termasuk budaya. Nah, inilah yang kita maksudkan tadi. Akhirnya masing-masing menafsirkan budaya semaunya. Yang itu akan mereka utaati. Sehingga dari situ akan menjadi alat pemangkas ajaran-ajaran Islam. Padahal lihya, jenggot, telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak terkait dengan budaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis, memerintahkan "Fu'ful liha." Biarkan jenggot itu tumbuh. "Khaliful yahud." Jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan seterusnya. Banyak hadis tentang itu. Ulama pun berbicara tentang hukumnya. Mereka tidak mengatakan ini adalah budaya Arab. Tidak. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu pula masalah yang lain disebutkan. Di antara sifat dan karakter Islam Nusantara ini, kata mereka, Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran moderat atau wasatiyah, inklusif, toleran, saling menghormati, tidak mengklaim hanya agama sendiri yang benar, bersatu dalam binika, bersatu dalam keragaman, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat seperti ini mungkin secara global orang yang kurang mendalami Islam akan melihat nampaknya bagus, ya, membawa prinsip wasatiyah, tidak kaku, tengah dia. Tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak. Tengah, moderat. Nah, ini kan kata-kata global. Terus maksudnya bagaimana? Penjabarannya itu bagaimana? Moderat itu. Wasatiyah, penjabarannya bagaimana? Nah, ketika adalah penjabaran, baru kelihatan. Oh, maunya begini. Mereka mengatakan juga bahwa ini inklusif. Ya, lawannya eksklusif. Bukan menyendiri, maunya mengelompok sendiri, dalam arti sudah dianggap mereka yang benar, yang lain salah. Tidak, bahkan inklusif. Jadi maunya bergaul dengan semuanya, ya, berbaur dengan semuanya, menyatu dengan semua. Nah, ini juga apa maunya? Tafsirkan bagaimana dan seperti apa. Nah, kenyataannya nanti masuk pada bab tadi. Tidak boleh menganggap kebenaran hanya ada pada agamanya sendiri. Tidak boleh menganggap bahwa agama yang benar hanya yang dia yakini. Yang lain juga boleh. Bahkan lebih parah daripada itu, semuanya juga kebenaran. Menuju kepada Tuhan yang maha benar. Seperti kata ulil. Ya, semuanya toh juga menuju kepada Tuhan yang maha benar. Nah, ikhwanul fiddin rahimakumullah, sifat toleran yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam tentunya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan non-muslim atau kafir. Muamalah secara lahiriah, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bagaimana ketika beliau di Madinah, bagaimana ketika beliau di Mekah, bagaimana beliau menghadapi orang-orang kafir yang harbi memerangi, dengan beliau menghadapi orang-orang kafir yang dhimmi yang hidup di tengah-tengah muslimin. Masing-masing ada aturannya. Kita dapati Nabi terhadap orang-orang kafir yang dhimmi melakukan transaksi duniawi. Beliau bahkan ya, ketika meninggal, baju besi beliau tergadai di orang Yahudi. Beliau mengambil gandum ya, kemudian menjadikan baju besinya sebagai barang gadaian, berutang. Sebagian orang Yahudi ada yang ketika itu suka membantu Nabi, dan ketika dia sakit Nabi jenguk dan akhirnya masuk Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah bekerja kepada orang Yahudi mengambilkan air dengan imbalan setiap satu timba satu kurma. Nabi mengajari transaksi dengan orang-orang non-muslim yang mereka itu dhimmi. Tapi dalam bab keyakinan tetap wajib meyakini bahwa Islam yang benar. Meyakini bahwa yang wajib mestinya setiap orang beragama dengan agama Islam. Jangan campur adukkan antara bab keyakinan dengan bab muamalah. Jangan dicampur adukkan antara bab keyakinan dan bab muamalah. Bab keyakinan tersendiri dalam hal ini ketika menyikapi orang non-muslim ya. Bab keyakinan tetap kita yakini bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Kita meyakini bahwa semua orang wajib mengikuti Islam. Ya. Dan kita meyakini bahwa selain Islam tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bab keyakinan. Ketika masuk dalam bab muamalah, itu yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Ya. Bahkan Nabi juga pernah menerima hadiah dari seorang Yahudi dan beliau makan. Dan beliau menerima hadiah itu berupa sembelihan. Ahibati fillah rahimakumullah. Tapi orang-orang liberal maupun Islam Nusantara dengan prinsip-prinsip yang mereka sebutkan ini ya, menginginkan hal yang lain. Menginginkan hal yang lain, kita tidak boleh mengklaim bahwa agama sendiri yang benar. Na'udzubillah, ini keyakinan yang sangat berbahaya dan ini bisa menjadi pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara hal yang juga diungkapkan oleh mereka dalam mendefinisikan Islam Nusantara ini bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang anti kekerasan. Islam yang damai, bukan seperti Islam yang di Timur Tengah, Syria, ya, Mesir atau di Yaman, ya. Nah, jadi ini yang sempat diucapkan oleh sebagian mereka, di antaranya juga lagi-lagi siapa? Sas Said Agil Siraj. Dia mengatakan Islam Nusantara menolak keras wajah Islam yang digambarkan dengan teror, bengis, dan peperangan yang tak kunjung usai seperti yang terjadi di Timur Tengah. Islam Nusantara akan dipertahankan, Islam Nusantara lagi melebur dengan budaya santun, tidak seperti yang di Timur Tengah. Ya, lagi-lagi di Timur Tengah. Dan yang paling berkewajiban mengawal Islam Nusantara adalah NU. Dia pun mengatakan dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. Nah, jadi ini juga hal yang kita cermati pada mereka, senantiasa ingin menampilkan bahwa Islam yang mereka bawa dengan gagasan Islam Nusantara ini adalah Islam yang damai, anti kekerasan, ya, baik dalam perilaku penyebaran, ya, dan yakni dalam perilaku maupun dalam penyebarannya. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang di Timur Tengah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini seolah-olah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ajaran kekerasan. Terkesan begitu. Karena Nabi SAW di sana, di Timur Tengah. Apalagi tadi telah disebutkan Islam kita bukan Islam Arab. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, dulu maupun sekarang, ketika terjadi berbagai aksi kekerasan, sampai terjadi pembunuhan, pembantaian, pemusnahan tempat tinggal dan lain-lain, pengusiran dari kampung-kampung halaman, siapakah pelakunya? Dan apakah mereka para pembawa ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Mestinya dilihat. Mestinya dicermati. Sebagai contoh yang dekat, ketika dia menyebut Syria, Yaman. Siapa? Biangnya siapa? Yang membuat kerusuhan di sana itu siapa biangnya? Ternyata seperti di Yaman, orang-orang Syiah, Houthi. Bagi orang yang tidak menutup mata dan mau adil dalam membaca, dia akan melihat dengan nyata bahwa Houthi, Syiah, itulah biang kerok daripada kekerasan, kejahatan, dan pertumpahan darah di sana. Begitu pula lihat di Syria, pasukan Bashar Assad yang begitu bengis, ya, siapa mereka itu? Lagi-lagi Syiah juga, Nusairiyah, salah satu golongan dari Syiah. dan ini Syiah yang ekstrim. Nah, begitu pula di tempat-tempat yang lain, andil Syiah dalam kekerasan begitu besar. Ikhwan fi din rahimakumullah. Nah, kenapa mereka bicara tentang anti kekerasan, tapi mereka enggak mau melihat dengan adil siapa penyebab kekerasan? Karena pada kenyataannya di sini justru mereka berkolaborasi tadi antara orang-orang pengusung jaringan Islam Nusantara ini dengan orang-orang Syiah. Katanya anti kekerasan, tapi ke Indonesia menyeret orang-orang keras, para teroris Syiah. Ini sebagian dari mereka, para biang kekerasan. Yang lain, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang kenyataannya sebagiannya juga ternyata ada ta'awun pula dengan Syiah di sebagian tempat. Kemudian orang-orang Khawarij, kita pun tahu bahwa mereka orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekerasan yang dilakukan oleh mereka bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Jadi tidak bisa kemudian dikesankan bahwa Islam yang dibawa Rasulullah itu Islam Arab yang identik dengan kekerasan. Karena kenyataannya bahwa mereka yang melakukan berbagai aksi kekerasan adalah orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mau melihat secara sederhana, kenapa melihat ke tempat-tempat itu yang terjadi berbagai kekerasan? Kenapa enggak melihat ke Arab Saudi yang hidup damai sejahtera, rakyatnya makmur, rakyatnya hidup tenang tentram? Kenapa enggak melihat ke sana? Justru mereka itu yang selalu dianggap Islamnya Islam keras, ya kan? Wahabi keras. Kenyataannya sebagai orang yang tidak menutup mata, lihatlah di Saudi Arabia, negeri yang sangat makmur, walaupun secara kasat mata kering keruntang, tapi secara kenyataan mereka sangat makmur. Kebutuhan mereka tercukupi, sandang, pangan, papan, keamanan mereka terjaga, ibadah mereka terjaga. Bahkan orang kadang merasa, yakni apa, pengin mendapatkan seperti yang mereka dapatkan, tapi tidak terrealisasi karena hidupnya tidak di sana. Nah, kalau orang mau melihat secara sederhana, kenapa nggak melihat seperti itu? Itu mereka. Saudi Arabia yang bukan Syiah, yang bukan Khawarij, yang menentang Syiah dan menentang Khawarij, yang berusaha betul-betul mengamalkan Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka maju dalam teknologi juga, dan mereka juga tetap menjaga agama mereka. Nah, orang-orang yang mengusung gagasan Islam Nusantara ini tidak adil di dalam menilai, karena memang maunya sudah menyalahkan dan anti dengan yang namanya sebetulnya terhadap sebagian ajaran Islam, namun dikesankan terhadap Arab tadi, sehingga dianggap ketika orang mau mengamalkan ajaran Rasulullah dan menyebarkannya, ini sebagai tindak Arabisasi, pengaraban, ya, umat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Orang-orang yang mengusung apa dakwah Islam Nusantara ini berusaha mencari-cari dalil untuk mengesahkan apa yang mereka tawarkan. Selalu yang namanya kebatilan itu tidak murni dijajakan gelondongan kebatilan. Karena kalau dijajakan utuh sebagai suatu kebatilan, ya enggak akan laku. Orang tidak akan mau. Maka dari itu mereka berusaha mencari-cari legitimasi pembenaran. Mereka berusaha mencari-cari dalil atau alasan untuk membenarkan apa yang mereka tawarkan itu. Nah, kita ingin mencoba melihat apa yang mereka sebutkan. Di antara penulis mereka, seorang yang bernama Abdullah Hamid, pengasuh pesantren Tambua Lasem, dia mengatakan pasti tidak cukup ruang untuk membeberkan semua dalil tentang kesahihan Islam Nusantara. Karena itu harus diringkas secara sederhana ke dalam tiga hal saja. Jadi rupanya dia punya dalil banyak sekali. Punya dalil banyak, enggak tahu seberapa banyaknya itu. Tapi dia mengatakan ruangnya enggak cukup kalau mau dibeberkan semua. Akhirnya dia menyebut tiga saja. Tentunya yang dia sebut ini yang dia anggap paling kuat, ya kan? Tidak mungkin yang kuat-kuat disimpan, yang lemah baru dikeluarkan. Namanya berdalil sebaliknya. Yang kuat dulu, yang ditonjolkan. Yang lemah, ya tidak usah, ya nanti gampang dibantah, kan gitu. Dia mengatakan pertama, Islam Nusantara lahir dari paham bahwa Islam adalah ajaran universal yang ditampung dalam kultur atau budaya manusia. Kemudian dia katakan ajaran tauhid, kenabian ini ajaran universal, tetapi pengamalannya selalu gabung dengan elemen universal dan partikular. Ya, universal karena Islam adalah agama samawi yang turun dari langit. Partikular karena pelaku agama adalah manusia dan manusia makhluk yang berbudaya. Nah, jadi ini alasan pertama bahwa Islam itu ya datang sebagai ajaran yang sifatnya universal, berlaku umum, ya, mengenai siapa saja. Tapi Islam ini kan turun ke bumi yang dibebankan kepada umat bumi, di mana umat manusia yang di bumi ini masing-masing punya kultur dan budaya, sehingga nanti ketika mengamalkan nggak akan lepas dari nilai universal tadi yang dipadukan dengan budaya. Nah, maunya begitu. Contohnya apa? Nah, ketika membuat contoh-contoh di sini, ya namanya membuat contoh, cari yang bisa diterima. Contohnya sholat. Sholat, kata dia, sholat adalah universal. Semua orang kena kewajiban sholat. Tapi busana yang dikenakan ini partikular. Jadi sholat yang pakai jubah plus surban sama bobotnya dengan yang pakai batik plus songkok. Nanti mungkin yang di mana kirian sana enggak tahu. Ya, salat pakai apa di sana? Ya, di tempat lain lagi wallahu alam nanti. Ya, antum bisa perkirakan. Jadi yang penting salatnya, pakaiannya udah. Mau pakai songkok, pakai batik, mau pakai jubah, pakai ini apa surban, ya. Yang di Amerika mungkin pakai jin sama pakai kaos oblong misalnya. Semuanya sama nilainya. Nah, ini contoh. Jadi Islam mengikuti apa budaya. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan. Nah, ini syubhat seperti ini akhirnya membuat orang memaknai sendiri apa yang dimaksud dengan budaya yang dianggap itu bebas orang melakukannya. Dianggap bebas orang melaksanakannya. Yang penting nilai universalnya saja diambil, pelaksanaannya teknis terserah. Ya. Jadi kayak orang misalnya sini bagian keamanan. Bagian keamanan ngomong pokoknya pondok ini harus aman. Itu nilai universalnya, aman. Caranya bagaimana? Terserah mau satpamnya di depan sana atau di belakang situ. Mau satpamnya di pucuk sana, mau satpamnya anak kecil, yang penting aman. Nah, seolah-olah begitu. Nah, seperti ini pula, yang penting sholat, pakaiannya sudah. Nah, ini bab sholat yang mereka jadikan sebagai contoh. Begitu pula misalnya, dia contohkan bab zakat. Zakat ini universal. Tetapi jenis makanannya dikeluarkan dari zakat fitrah. Dalam zakat fitrah ini juz'iyah sifatnya, partikular tadi. Mau kurma, mau gandum, sama bobotnya dengan yang mengeluarkan beras. Nah, ini dia buat contoh-contoh yang mungkin orang, ya betul juga ya, memang kan kita boleh mengeluarkan beras. Nah, ini namanya orang sedang promosi, ya kan? Kalau orang promosi produk itu yang disebut yang bagus-bagus. Nggak mungkin nyebut aibnya. Nah, tapi coba ketika masuk ke sini, nanti muncul gagasan apa berikutnya? Haji, yang penting hajinya. Akhirnya muncul berikutnya apa? Gagasan haji itu jangan di bulan Dzulhijjah saja. Nah, betul, gagasan itu ada. Di antara pengusungnya mereka ini, Masdar F. Mas'udi, namanya Masdar Mas'udi. Jadi kalau begitu jangan di bulan Dzulhijjah saja hajinya. Terus bulan apa ya? Mungkin nggak tahu, muncul kemudian ide-ide. Loh, kenapa? Nanti kalau bulan Dzulhijjah saja, tanggalnya juga tanggal 8, 9 sampai 13 saja, desak-desakan lagi, mati lagi nanti. Ya. Kenapa mesti bejubel seperti itu? Ibaratnya begitu ya, maunya mereka itu. Jadi sudah, digilir saja. Nanti Indonesia bulan Syawal, sana bulan Dzulqa'dah, itu. Nah. Ini juga salah satu buah daripada liberal. Karena Nusantara dengan liberal ini kakak beradik atau bahkan saudara kembar, hanya beda bajunya saja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini contoh ya. Kita jangan terpengaruh sama contoh yang dia buat. Contoh zakat tadi atau sholat tadi. Ya. Kita lihat apa hasil gagasan-gagasan yang lain seperti haji yang kita sebutkan tadi, luar biasa. Ini betul-betul merubah syariat. Merubah syariat. Akhirnya bisa jadi semua syariat diperlakukan seperti itu. Pemimpin misalnya, termasuk ini. Siapa? Said Agil Sas. Jadi karena dia dalam konteks kebangsaan misalnya, Tentu orang Islam dimanapun bangga kalau pemimpinnya beragama Islam. Tetapi tidak berarti harus dipaksakan. Kepemimpinan yang Islami adalah berada dalam format dan alur kelayakan dan kepantasan. Seseorang yang menjadi pemimpin bukan karena dia Muslim, melainkan karena dia layak dan pantas. Nah, lihat. Jadi tadi kembali yang penting kita nilai apa universalnya yang dianggap di sini apa yang penting tadi layak dan pantas. Jadi tidak harus pemimpinnya Muslim, tidak harus pemimpinnya Muslim. Yang penting layak dan pantas. Seandainya Fir'aun, yang penting layak dan pantas, nggak apa-apa. Mau Namrud, mau Abu Jahal, yang penting layak dan pantas, enggak apa-apa. Kata-kata dia itu, ya, yang penting berada dalam format dan alur kelayakan dan kepantasan. Nah, akhirnya, terus menurut Anda, yang layak dan pantas itu seperti apa? Oh, begini, begini, begini. Menurut Anda yang lain? Oh, begini, begini, begini. Menurut Anda yang ketiga, begini, begini, begini. Menurut saya begini. Akhirnya, ya, terus yang mana yang layak dan pantas itu? Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Ya kan? Kalau orang yang dia background-nya penjahat, pencuri, dan lain-lain, dia akan mengatakan, oh yang layak itu yang begini-begini. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi dia sebagai penjahat. Layak dan pantas menurut orang lain, ya, yang dia mungkin punya kepentingan tertentu, akan menilai yang lain lagi. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, ini tadi dianggap pelaksanaan teknis terserah. Yang penting tadi nilai umumnya. Akhirnya semrawut. Akhirnya kacau. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan jelas bertentangan dengan Islam. Ini masalah pemimpin Muslim, bukan masalah standar kelayakan atau bukan. Ini kewajiban dari Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, وَلَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah Azza wa Jal tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai muslimin. Tidak dibenarkan secara hukum Al-Quran seorang kafir memimpin muslimin. Tidak dibenarkan. Jangankan dalam sukup luar, seandainya pun dalam sukup yang kecil, ulama menjelaskan dalam bab bekerja dengan orang kafir. Kata ulama, bekerja dengan orang kafir itu macam-macam. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh diantaranya apabila seorang bekerja tidak mengandung unsur kehinaan di hadapan si kafir tadi. Ya, misalnya saya sebagai kontraktor misalnya. Oh, mau bangun ini, bangun hal yang halal, boleh. Saya enggak terhina dengan itu. Oh, dia pesan jahitkan baju, boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau saya bekerja dengan orang kafir, akhirnya saya menjadi orang yang hina. Ya. Itu sapu itu, lantai itu. Oh, enggak, enggak. Habis itu WC-nya. Oh, enggak, enggak. Jangan istirahat, ya. Habis itu ceboi anaknya. Oh, gini. Nah, terhina apa enggak? Hina sekali. Ulama mengatakan jangan. Ya. Ulama mengatakan jangan bekerja seperti itu dengan orang kafir. Ini Muslim menjadi terhina. Ini bab urusan kerja. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Makanya ulama sepakat yang namanya khalifah misalnya, ya harus Muslim. Nah, katanya dasarnya ijma, Quran sunnah ijma. Kok mengatakan seperti ini? Dia sebagai kepimpinan organisasinya saat ini. Landasannya Quran sunnah ijma qiyas, ijma. Apa dia enggak menyelisih ijma, menyelisih ijma kalau begitu? Jelas menyelisih ijma ulama bahwa ya, wajib muslim. Tapi dia dengan tadi metode pengamalan Islam yang nusantara tadi, akhirnya kesimpulannya begini. Dengan alasan tadi dalilnya. Ya. Yang penting diambil nilai umumnya, prakteknya terserah. Teknis, urusan teknis. Berikutnya, di antara alasannya juga, dia mengatakan di sini. Sementara ada anggapan bahwa Islam adalah agama yang syumul, komprehensif. Semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam dan bisa dirujukkan kepada teks Al-Quran atau Sunnah, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Karena itu, tidak usah menambah atau mengurangi, sebab tindakan itu berarti bid'ah. Asumsi ini tidak benar. Nah, lihat, justru dia mengatakan yang seperti itu tidak benar. Ya. Padahal ya kita tahu bahwa apa yang dia sebutkan itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia ngaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Lihat buku-bukunya para ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan yang lain. Begitu kuatnya memegang sunnah Nabi dalam segala urusan. Sampai ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya ketika meriwayatkan suatu hadis, "Wahai Imam, apakah Anda mengamalkan hadis ini?" Beliau marah dengan pertanyaan itu. Marah dengan pertanyaan itu. Kenapa? Kok beliau marah? Beliau katakan, "Memang kamu lihat saya ini orang Yahudi? Ya. Memang kamu lihat saya ini orang Nasrani? Kok kamu tanya begitu?" Tentu setiap hadis wajib kita amalkan. Kita menerima. Maksudnya begitu, ya. Bagaimana kita enggak menerima? Ini pertanyaan yang aneh bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya kalau begitu, segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kewajiban bagi kita muslimin untuk menerima. Untuk menerima sepenuh hati. Dan Al-Quran telah menyebutkan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan yang beliau larang, tinggalkan. Dan Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla berfirman juga, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah." Ya, hati kamu dari menyelisih perintah Nabi. Kalau tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Nah, tapi justru pandangan bahwa semua telah diatur oleh Islam, yang Allah katakan, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, yang Nabi katakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil baydha." Kutinggalkan kalian pada jalan yang sudah jelas malamnya seperti siangnya. Yang Nabi katakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum 'anil nar illa qad bayyantu lakum." Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada jannah dan menjauhkan kalian dari an-nar kecuali sudah aku terangkan. Sampai kesimpulannya Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ma min ta'irin yuqallibu janahih illa dzakara lana minhu 'ilma." Tidaklah wafat wafiya Rasulullah. Tidaklah wafat Rasulullah. Dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya kecuali Nabi sudah sebutkan ilmu yang terkait dengannya. Nah, pandangan seperti ini bahwa Islam sudah lengkap, jelas, kita enggak boleh mengurangi, enggak boleh menambah-nambahi, malah dianggap ini enggak benar oleh salah satu pengusung gagasan Islam Nusantara ini. Dia telah bertentangan dengan banyak ayat. Padahal keyakinan Islam ini telah sempurna, ini jelas nilai universal, ya, yang wajib kita imani. Tapi tetap dia tentang, karena enggak cocok dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan Al-Quran adalah kitab petunjuk yang bersifat umum, mengatur hal-hal prinsip, dan tidak masuk ke hal yang bersifat teknis. Ya, lagi-lagi, mengatur prinsipnya saja dan tidak masuk ke hal yang bersifat teknis. Contoh, perintah sholat diulang-ulang berkali-kali, tetapi tata cara sholat tidak ada dalam Al-Quran. Terus di mana? Saya tanya, di mana? Di Nusantara. Tata cara sholatnya di hadis Nabi, betul, di Quran nggak ada perincian, tapi adanya di mana? Hadis Nabi. Kalau bahasanya sas, nggak ada di Quran hadis. Kalau ada sembelih, bayar saya. Ya, adanya di ijma. Ini omongan profesor atau omongan orang pasar ini? Ya, omongannya sudah nggak sopan sama sekali. Katanya Islam Nusantara mengusung kesantunan, kelembutan. Mana sopan santun terhadap Nabi dan ajarannya, mengatakan dengan begitu gegabahnya seperti itu. Secara ilmiah pun sama sekali tidak punya bobot. Seorang yang bertitel profesor, tapi sama dengan omongan orang pasar yang tidak pernah belajar. Ya, katanya sumbernya Quran Sunnah Ijma', ya. Tentang yang dicontohkan ini jelas, sholat dalam Quran disebutkan beberapa hal terkait dengannya, waktunya, ya, wajibannya, rinciannya dalam hadis Nabi SAW dengan rinci sekali, sangat rinci sekali. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian orang ini berusaha mengatakan, mengutip beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan-urusan dunia kalian. Nah, ini penempatan hadis bukan pada tempatnya. Betul kalau urusan dunia, kamu mau bikin motor, mau bikin mobil, ya, mau nanam padi, urusan bagaimana menghasilkan hasil tanaman yang baik, antum a'lam bi umuri dunyakum. Lihat bagaimana kisah hadis ini, sebab wurud, sebab datangnya hadis ini. Para sahabat di Madinah sudah pengalaman bercocok tanam kurma. Oh, di Mekah itu sulit kurma. Di Madinah banyak kurma. Ketika Nabi di Madinah melihat mereka bercocok tanam kurma dan mereka sudah ahli. Di antara tata cara menghasilkan kurma yang baik, ya, ini ada perkawinan antara jantan dan betina sebagaimana sebagian tumbuh-tumbuhan itu. Nabi katakan, kenapa kalian lakukan ini? Takbirun nakhl. Akhirnya para sahabat tidak melakukan. Ketika tidak melakukan, keluarlah hasil dari tanaman kurma itu tidak baik, ya, hasilnya enggak bagus. Akhirnya mereka mengatakan kepada Rasulullah atau melaporkan kepada Rasulullah kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau gitu kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Masalah yang begitu-begitu kalian sudah pengalaman lebih tahu. Nah, ini mau diterapkan ke apa? Tata cara pengamalan Islam tadi. Ini enggak cocok sama sekali. Kalau mau berdalil dengan hadis ini, ya, urusan nanam kurma seperti urusan nanam padi, nanam jeruk, nanam bawang merah, bawang putih dan lain-lain, silakan. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Tapi kalau bagaimana mengamalkan, bagaimana sholat, bagaimana berpakaian muslimah, ya, bagaimana puasa, bagaimana haji, enggak bisa diterapkan hadis ini. Enggak benar. Tata cara penerapan yang seperti itu, pendalilan yang seperti itu. Strategi perang misalnya, dia juga mencontohkan. Ya. Mencontohkan kasus ada perang Badar, Hubab Ibnul Munzir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai apa namanya? Bertanya kepada sahabat itu, gimana kita mau buat camp di mana ini? Nah, Nabi memandang suatu tempat, diriwayatkan bahwa Hubab mengatakan sana saja, kita di dekat air. Kita yang menguasai air, jangan sampai air dikuasai orang-orang musyrik. Nah, ini strategi yang dibenarkan Rasulullah, betul. Nah, dia mau dengan kisah ini, walaupun kisah ini saya ingat saya ada kelemahan dalam sanad, tapi memang disebutkan dalam buku-buku sirah. Tapi untuk diterapkan dalam praktek membenarkan dan melegitimasi apa gagasan Islam Nusantara, tidak sama. Ini tidak sama. Beda urusan-urusan pelaksanaan ibadah yang sudah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan urusan-urusan yang seperti dicontohkan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi maunya mereka menanamkan suatu pemahaman kepada umat bahwa yang dibawa Rasulullah ada yang bersifat agama, ada yang bersifat budaya. Yang bersifat budaya jangan diikuti. Karena kalau yang bersifat budaya itu budaya Arab. Yang itu nanti kalau diterapkan di sini berarti maknanya tadi Arabisasi, pengaraban. Ya. Makanya tinggalkan. Yang bersifat budaya biar budaya lokal saja Nusantara. Nah, sekarang lihat teori seperti itu teorinya, prakteknya dikatakan Arabisasi tidak sama dengan Islamisasi, sebab Islam tidak identik dengan Arab dan Arab tidak indikatif Islam. Mengenakan jubah, surban dan memelihara jenggot. Ya. Sampai jenggotnya kiainya dipangkas juga akhirnya. Allah musta'an. Ya. Allah musta'an. Tiga-tiganya. Qad afdha ila ma qaddar. Ya, orang sudah meninggal masih dibegitukan. Subhanallah. Mengenakan jubah, sorban dan memelihara jenggot. Nah. Apa dia katakan, mengenakan jubah, sorban dan memelihara jenggot kemudian merasa sudah lebih Islam ketimbang yang lain. Ini keliru kata dia. Ya. Karena itu hal masuk rumpun budaya, bukan agama. Bukan agama dan seterusnya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini lagi-lagi akhirnya bab budaya ini menjadi pintu besar bagi orang yang mau menafsirkan semaunya tiap ajaran Islam. Nanti jilbab, cadar itu budaya Arab. Jadi yang namanya jilbab itu apa? Kata ulil, pakaian dengan standar kepantasan. Ya, jilbab itu adalah pakaian dengan standar kepantasan. Wah, kalau standarnya kepantasan ini gimana ini? Yang di Solo ini apa pantasnya ini? Kalau panas-panas begini gimana? Ya, nanti yang di Eropa yang panas-panas itu yang pantas gimana itu? Tuh. Padahal di Saudi itu panas-panas ya. Tapi tetap pakai kerudung rapat. Zaman Nabi belum ada AC lagi. Tetap pakai jilbab. Ya. Jadi intinya menutup aurat atau pantas-pantesan ini. Nah, kalau ulil yang penting pantas. Sekali lagi kalau di timur sana Papua atau pantasnya kayak apa ini. Iya. Nah, ini karena apa? Pakaian budaya itu. Jadi jilbab yang penting pantas, pakaian dengan standar kepantasan. Nah inilah ahibatillah rahimakumullah beberapa dalil Islam Nusantara. Itu dalilnya. Nampaknya itu yang paling kuat. Sekali lagi karena itu yang diungkapkan. Ya. Ini kalau menurut jadwal tidak dulu nih. Sebenarnya masih satu lagi dalilnya, tapi insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat dulu biar mengembalikan konsentrasi kita. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.